kasih atau telah berakhir. Kau menggantungkan hubungan ini, kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus sebagai cintaku memberi harapan, hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Oh, detik-detik waktu pun berjalan, teganya kau menggantung cintaku. Bicaralah biar semua pasti. Kau menggantungkan hubungan, kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus bagaimana? Kasih, sampai kapan kau gantung cerita cintaku memberi harapan, hingga mungkin ku tak sanggup sakit.